Sarul. Salam Mas Bud. Bella Karisma. Bojo kok bisa kaya ngono kuwi piye, Dal? Perdana Rekor Surabaya. Wes megah. Baru Kak Abadi. Mel. Mel. Untuk lagi sama dia Indonesia. Aku gak kaya iwar loh, Carul. Kok bisa kaya ngono kuwi, Dal? Piye? Aku ki pamit. Mosok pamit. Yeah.